tidak mau berharap kepada manusia. Loro ati tak kandani. Apa meneh mung cangkeme pejabat kae. Weleh. Lah arepe nyalon rene DPR. Gus nyuwun pangestu. Delon, saiki ndi DPR sing teko? Enten apa mboten? Malah Pak Ganjar sing wong liya teko kene. Sing pejabat Yogya ora ono sing teko tak kandani. Mila bola-bali kula kandha kiai suwe-suwe mung dianggep kaya dong salam, mung kaya Laos. Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng di gua, dhisik dhewe. Kan dancuk. Ayo. Mila kudune pejabat-pejabat DPR-DPR kuwi isin karo Pak Ganjar. Pak Ganjar ra butuh swaraku, aku wong Yogya, Pak Ganjar wong Jawa Tengah. Ayo, nggih napa mboten? Arepe nyalone dremis matane rene Gus nyuwun pangestu. Aku pengajian ning Parang Tritis, doyak ning Parang Tritis nggih napa mboten? Gunung Kidul doyak ning Gunung Kidul mergo jamake Gus Miftah akeh. Mbahasan dadi nyaamoh. Ora ana sing kelingan. Telepon kula mawon mboten. Kebangatan apa mboten? Napa kula lara ati? Ora, kula menapal. Bola bali diapusi. Kayak malah tak santet meteng lho kowe. Mila nyuwun sewu, kula niku kan biyen lak karo pejabat sing bosok niku mesti cangkem kula atos. Tapi lho ana pejabat sing ngapi nggih kula ancungi jempol 5. Le siji, loro, telu, papat, pas sijine ning ndi aku lali pas turu pas ngaji kuwi aku. Bener ra kelingan aku. Ayo. Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuwun saya wong-wong model ngoten iku dadi pejabat mesti gaweane mung maling, nggih napa mboten? Nggih. Kula bola-bali kula kandha. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi pejabat sing mangan duwite rakyat kuwi jenenge aku galak kok ngopo. Kono pejabat loro ati kuwi berarti menunjukkan bahwa dia los pokoknya aku lah ngomong ini dengar Pak Ganjar aku wani soalnya Pak Ganjar mau ngapi ra korupsi kok ngopo. Lono DPR sing nesu yemen. Aku ora mangan duitmu kok. Nggih napa mboten? Anane larepe pencalonan DPR sowan kiai. Kiai nyedaki DPR. Napa calon DPR nyedaki kiai pengen dipilih karo jamaah karo santrine. Napa kiai nyedak calon DPR pengen nguntal amplope calon DPR. Mila begitu DPR dadi kiai ini rawani ngandani wong biasa diamplopi kok. Niku sing jenenge samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsat. Kula wonge fair. Api tak lem api. Bosok ya nyuwun sewu. Kula niku tahu diundang pengajian teng luar Jawa mereka. Gus, ada transport 150 juta. Wo, sing ngundang bupati ini. Ada transport 150 juta. Kula wis, nggih, saya berangkat. Mau berangkat ngomong ngene iki. Ini di sini banyak Pak Bupati diisukan begini begini begini begini. Tolong Gus Miftah nanti pas pengajian membela Pak Bupati. Kula cek nang Google, trek. Nyuwun sewu, Pak Bupati ki rapote pripun? Ternyata omongane masyarakat niku bener. Bahwa betulnya begini begini begini begini begini. Kula kandha, nyuwun sewu. Kalau saya harus membela kepentingan bupati padahal bupati ini bosok ngoten niku, nyuwun sewu, saya enggak bisa. Kalau saya disuruh berangkat pengajian hari ini, biarkan saya dengan idealisme saya.